Al-Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu. Ketika digunakan kata alladzina di sini memberikan kesan bahwa Allah itu sangat konsisten dalam kebaikan dan melebihi semua apa yang digambarkan makhluk, tinggi. Jadi tetap di sini pun diberi kesempatan yang serupa. Siapapun boleh beriman, ya, anak kecil, orang dewasa, tua, muda, laki-laki, perempuan. Tapi tak peduli dalam strata sosialnya disebut kaya, cukup, tinggi, rendah dan sebagainya. Semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi insan yang paripurna. Walam yalbisu imanahum bidhulmin. Dan dia tidak mengotori imannya dengan keburukan. Tadi yang saya katakan. Ya, imannya mendorong dia untuk berbuat baik. Jangan dikotori, dicampuri dengan syirik misalnya, dengan perbuatan yang bisa merusak, maksiat dan sebagainya. Maka apa yang terjadi kalau benar komitmennya, ada kepatuhan dalam dirinya untuk menaati imannya. Patuhan itu yang disebut dengan muslim. Muslim. Dari kata aslama yuslimu muslim. Muslim itu artinya tunduk, patuh. Tunduk, patuh. Muslim itu netral, mencakup laki-laki dan perempuan. Tapi kalau ingin dispesifikasikan dengan gender, tambahkan tak di ujungnya untuk membedakan dengan perempuan. Misalnya muslim, laki-laki, tambah tak di ujungnya untuk perempuan. Muslimah. Mukmin laki-laki, perempuan mukminah. Shaim laki-laki, perempuan shaimah. Nah, itu dia ya. Tinggal tambah tak di ujungnya. Nah, muslim ini gambaran kepatuhan. Patuh tunduk. Patuh kepada Allah lewat apa? Lewat petunjuk imannya. Jadi kalau sudah ada getaran dalam jiwa itu dan dikonfirmasi adalah getaran iman. Jadi nanti beda ya antara getaran cinta, getaran takut dengan getaran iman itu beda. Ya, getaran takut itu seperti sering saya katakan. Anda bawa kendaraan di jalan tol ke pinggir-pinggir-pinggir, salah lihat polisi ada getaran tersendiri kan? Nah itu bukan getaran cinta itu ya, itu getaran salah itu. Dan pasti sudah bukan getaran iman itu. Sudah pasti itu ya. Dan saya sarankan jujur aja, gak usah nego-nego, gak usah macam-macam. Dan jangan beri peluang untuk berbuat maksiat. Salah ya salah. Minta maaf dan terangkan bagaimana cara memperbaikinya. Gitu aja. Nanti Allah berikan hidayah juga kepada petugasnya. Ya, mohon maaf Pak. Itu sumber maksiatnya di situ tuh. Ya, katakan aja sejujurnya. Ya, jelas ya? Kenapa nyambung ke situ? Nah ini ada unsur kepatuhan. Jadi ketika imannya sudah bersemayam dalam jiwa, melekat kuat, itu nanti membimbing. Beda-beda. Saya tidak akan bawa ke dalam konsep ibadah ritual dulu. Anda baru lihat gambar saja, itu iman sudah membimbing. Mana yang nyaman untuk dilihat, mana yang tidak layak untuk dipandang. Kalau iman itu semakin kuat, melihat aja sudah ada filternya. Mendengar juga begitu. Orang tuh kalau imannya sudah kuat, mendengar yang tidak pantas, yang gak bermanfaat itu, sudah tidak nyambung. Kemistrinya sudah beda, frekuensinya sudah gak sama. Gak nyaman. Ya, diajak ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat itu, walaupun belum tentu ada dosanya, tapi gak bermanfaat. Itu semakin tinggi imannya, semakin dia punya filter, mana yang bermanfaat. Mana yang memberikan kebaikan. Itulah iman. Nah kalau sudah mendapatkan itu, ulaika lahumul amnu. Yang pertama dianugerahkan oleh Allah kepada insan beriman, ternyata bukan dunia dulu. Bukan kedudukan, bukan harta benda, bukan pengetahuan, bukan kemewahan. Tapi yang pertama, ketenangan dulu. Ulaika lahumul amnu, tenang. Ke insan beriman itu hidupnya cenderung tenang. Kalau sudah tenang itu ada qanaah. Mampu menerima keadaan. Mampu menyesuaikan dengan apa yang Allah anugerahkan. Jadi gak banyak keluhan. Orang tenang itu gak banyak mengeluh. Orang tenang itu gak banyak kecewa. Teman-teman yang baru pulang dari pekerjaan nih, tender, sudah kerja keras dan sebagainya. Ternyata hasilnya diambil orang. Kalau imannya kuat, dia terima dulu itu. Nanti dia berikhtiar. Ikhtiarnya pun ada ketenangan di dalamnya. Pada akhir ujung dia tidak mendapatinya pun, Allah berikan petunjuk kepada dirinya bagaimana untuk bersikap. Dan masih tenang. Itu gak mudah mendapatkan, gak mudah. Jadi ketenangan itu yang paling pokok, yang paling dasar ini. Baru setelah itu, wahum muhtadun. Diberi petunjuk oleh Allah untuk mendapatkan solusi dari setiap kesulitan yang ia alami. Ini, selalu mendapatkan petunjuk, solusi. Wah ini kalau sudah begini enak hidupnya. Ini umum bentuknya. Dan ini enggak nanggung, semakin kuat imannya semakin tidak nanggung pemberian Allah. Contoh begini. Hidayah itu jangan diartikan selalu untuk mendapatkan kekuatan untuk masuk Islam atau berislam dalam konteks ibadah ritual. Tidak. Jangan dibatasi di situ. Hidayah itu bisa Allah berikan kepada seorang hamba untuk mengelola nikmat yang Allah titipkan kepadanya. Contoh. Kenal Uthman bin Affan? Bagus. Abdurrahman bin Auf? Lantas siapa yang hendak kenal? Maka kenali Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana tingkat keimanannya kepada Allah, keyakinan, ketawaduannya. Bahkan Uthman itu malu kalau terfikir berbuat maksiat, malu. Sampai malaikat pun malu ketemu Uthman, saking solehnya. Di setiap sahabat tuh punya kemuliaannya sendiri, malu. Dan banyak kisahnya yang viral dalam hadis-hadis sahih. Makanya sehari biasakan baca hadis. Baca aja. Hadis kan gak harus dihafal. Hadis tidak harus dihafal. Dan hadis itu boleh dipahami dengan makna. Kalau Quran harus dengan lafadznya. Tapi hadis boleh dipahami dengan makna. Anda ingin belajar tentang bisnis, keluarkan hadis-hadis tentang bisnis. Hadis-hadis tentang rumah tangga. Ambil satu aja setiap hari. Satu baca sampai paham. Uthman itu luar biasa. Nah, apa yang ingin saya katakan? Uthman itu tingkat keimanannya sangat kuat, dekat dengan Allah, orangnya tenang. Itu mau meninggalnya itu, sampai datang ke rumahnya kriminal itu yang datang, dan mengeksekusi sesuai dengan ajalnya. Dan itu baru baca Quran, dan itu sedang puasa. Sedang puasa. Dan kita sudah mengenal bahwa Uthman diantara orang yang tersukses di zamannya, bahkan kekayaannya sangat luar biasa. Saya kerap kemarin menunaikan umrah, itu sudah berdiri hotelnya atas nama Uthman bin Affan. Hotel Wakaf Uthman bin Affan. Sampai sekarang masih dirasakan energi kemuliaannya. Hasil dari hartanya itu termasuk orang paling kaya yang hidup di zamannya. Paling kaya. Tahukah Anda, sekaya-kayanya Uthman termasuk Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. Fi Adab Hamalatil Quran, masih sempat tahajud. Setiap malamnya tahajud sampai khatam Al-Quran. Jangan tanya bagaimana caranya, karena orang soleh itu diberkahi. Bukan hanya dalam hartanya, tapi dalam waktunya. Tahu Ashabul Kahf? Tidurnya kayak sehari kan? Padahal sudah 309 tahun kan? Mudah bagi Allah memberikan keberkahan. Jadi ketika seseorang diberikan berkah dalam waktunya, kadang tidur 5 menit tapi deep sleep rasanya seperti 3 jam, 2 jam. Ya. Uthman bin Affan. Apa yang Allah titipkan kepada beliau? Di antaranya harta. Di seseorang itu kalau sudah mendapatkan ketenangan dalam imannya, diberi petunjuk. Dan kalau sudah diberi, Allah gak nanggung. Kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi. Karena apa? Karena sudah paham menggunakan harta itu. Seperti apa mesti di manage? Kemana harus disalurkan? Bagaimana diterimanya? Kalau seorang hamba sudah benar imannya dan merasakan kenikmatan ini, wahum muhtadun, maka passion apapun yang ia pilih selama hidupnya, diberikan petunjuk oleh Allah untuk bagaimana mengelolanya. Supaya baik dunianya dan mulia akhiratnya. Hartanya itu seakan-akan unlimited, gak ada batasnya. Kalau sekarang mungkin gak ada serinya tuh. Tapi beliau tahu kemana harus dikeluarkan. Ada keperluan ini, salurkan. Ada bantuan ini, salurkan. Keperluan ini, salurkan. Even non-muslim butuh sesuatu, bantu. Tapi gak habis-habis. Sampai sekarang masih ada asetnya. Dan masuk surga juga kan? Halo? Masuk surga kan? Ini sudah kaya, menantu Nabi, iman kuat, kaya banget, kebangetan kayanya, surga tingkat tinggi. Ada orang bukan menantu Nabi. Jauh dari Nabi, kaya juga enggak, miskin tapi belagu gitu. Baru saya keluar kata-kata itu ya. Dalam konteks perbuatannya, gitu kan? Dalam konteks apa? Perbuatannya, sudah enggak ada harta, pengen mabuk, minjem lagi. Nah, itu yang saya maksudkan itu. Jadi untuk maksiat aja masih ngutang. Gak malu gitu. Nah itu yang kita bantu. Kita doa. Kan. Tunjukkan akhlak yang baik. Status. Maksiat kok ngutang gitu ya. Nah ini. Jadi isi dulu dengan iman. Ini kalau sudah beriman itu, tinggal nanti pilih mau jadi apa. Di jabatan, bagus. Orang itu kalau sudah beriman, jabatan ini digunakan untuk maslahat. Pasti semua kebijakannya baik. Pasti itu. Lihat misalnya Amr bin As melakukan ekspedisi dari Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko sampai ke Syam, ke Syria. Itu setiap yang dilewatin di situ. Jadi muslim beriman makmur tempatnya. Berubah makmur. Makanya dalam Islam datang ke setiap tempat itu membuka semua nilai kebaikan, membuka segala yang baik itu disebut dengan fatah namanya. Fatah. Allah disebut dengan fatah. Inna fatahna laka fatham mubina, surah Al-Fath. Nah itu spiritnya begini, spiritnya bagi setiap umat Islam. Kenapa datang ke setiap tempat itu? Islam tidak mengenal ekspansi, nggak ada penjajahan di Islam. Yang ada itu membuka semua nilai-nilai kebaikan. Makanya orang Islam datang kemanapun pasti tempatnya jadi baik. Andalusia di Iberia itu dulu tertinggal, nggak punya peradaban. Kapan menjadi maju dan jadi mercusuarnya di Eropa sampai punya peradaban dan sekarang masih bisa disaksikan peninggalannya? Ya, Islam masuk ke situ, memberikan manfaat. Tadinya membantu. Mantu, ada orang datang minta suaka kepada Musa bin Nusair, gubernur Afrika Utara. Jadi Afrika itu dulunya provinsi di wilayah keislaman, provinsi. Nanti jenderal besarnya, panglimanya namanya Tariq bin Ziyad. Dulu panglima itu banyak di Islam. 12 ribu sahabat Nabi, itu 38-nya panglima. Jadi silahkan mau jadi tentara, jadi polisi, di macam-macam. Ketahanan, keamanan, dan sebagainya. Jadi Islam, jadi muslim itu pasti jadi baik. Polisi-polisi yang baik, tentara-tentara yang baik, pejabat-pejabat yang baik, pebisnis-pebisnis yang baik. Tariq bin Ziyad datang dengan pasukan ke sana. Dibantu itu, yang kesulitan itu. Lalu diminta jangan pergi, jangan pulang, tinggal di sini. Singkatnya dibantu, tinggal di situ, muncul peradaban. Secara singkatnya ini 700 tahun. Jadi cahaya di Eropa. Ya, itu luar biasanya. Sama ke Nusantara juga begitu. Ya, dulu banyak ketertinggalan, kemiskinan, ya, gap dalam kemasyarakatan, tingkat sosial, ada kasta dan sebagainya. Datang orang-orang Islam yang disebut Wali Songo itu, ditata lagi, dirapikan. Sehingga muncul kemuliaan, kebaikan. Jadi Islam itu datang membawa nilai. Ya, bisa berkesesuaian dengan adat, dengan tradisi. Jadi di Islam kan artinya dipertahankan yang baik. Ya, diberikan tambahan kebaikan di situ. Jadi enggak berbenturan. Ya, pakaian silahkan, pakai batik silahkan, pakai sarung silahkan. Ya, enggak ada masalah, tapi tutup auratnya. Ya. Coba lihat, jangan dilihat. Coba pernah dengar gitu kan? Tayangan orang-orang dulu, bagaimana orang-orang dulu berpakaian. Datang para ulama kita, dibuat simpul-simpul pakaian, dibikin baju-baju, namanya baju takwa, disingkat jadi koko. Ya, dibawa kemudian pakai sarung, jadi sarungan dari syariat, syara'an. Pakaiannya pakaian takwa. Ya, kemudian ditutup dengan syariat, sarungan. Pakai peci, disebut dengan kopeah dari kata khufiyah. Jadi kalau sudah bersyariat itu mesti khufiyah, tunduk, tawadu, jangan sombong. Kalau sudah punya ilmu, sudah merasa soleh, sudah baik, tawadu. Ciri orang soleh itu tawadu. Pintar yang soleh, tawadu. Pejabat soleh, tawadu. Orang kaya soleh, tawadu. Pakaiannya baqiyah. Ya, baqa dan yakin. Yakin kepada Allah bahwa Anda akan berpaling, cuman Allah yang kekal. Anda akan berpulang, hanya Allah yang kekal. Itu dulu konsepsi dasar. Nggak banyak teorinya, cuma dipakai kan, tapi jadi. Orang dulu tuh baik-baik. Saya ngelihat generasi ayah saya waktu kecil-kecil itu, saya kecil ya, lihat tetangga bagaimana. Kita itu masih tahu dan dengar 3-4 bukit 4 gunung meninggal, kita masih tahu itu. Kita rindu itu masa-masa itu, rindu ya, permainan-permainan yang sederhana, kebahagiaan, tawa, ceria. Kemana semua itu? Sekarang saling melukai, ada yang bahkan tega menghilangkan nyawa. Orang tua tak terlukiskan bagaimana perilakunya. Kemana itu kemuliaan yang dulu pernah kita dapatkan? Mungkin ini yang kurang tuh ini. Bukan teori-teorinya, bukan kemegahan ilmu dan sebagainya. Boleh jadi iman itu yang kurang dilatih lagi. Ada yang hilang. Ada yang hilang. Kalau orang beriman, pasti dia orang baik. Nah sekarang cek, sudah baik belum? Jangan tunjuk orang. Kalau satu menunjuk begini, 4 itu kembali ke kita. Tunjuk diri kita masing-masing dulu. Kembalikan pada diri kita.